مشاتا فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. Ini hadis Abu Musa yang telah berkali-kali dibawakan oleh Imam Muslim pada sebelum-sebelum ini, tetapi sedikit ada tambahan penjelasan di pangkal hadis ini, yaitu cerita Abu Musa radhiyallahu an Abdullah bin Qais, kunna musyatan, adalah kami berjalan kaki, ya, adalah kami berjalan kaki dahulu, ya, karena kami berjalan kaki maksudnya dalam peperangan, mereka tidak punya kendaraan, ya, maka tergolong kepada para tentara yang berjalan kaki. Fa'ataina nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam nastahmilu. Maka kami datang menjumpai Nabi untuk meminta kendaraan. Ya, meminta Nabi menyediakan kendaraan untuk kami sehingga kami tidak perlu berjalan kaki lagi. Itu pangkal hadisnya. Sementara sisanya sama, nanti Nabi SAW mengatakan, wallahi ma ahmilukum ala syai, demi Allah saya tidak akan menyediakan kepada kalian seekor hewan pun, karena memang tidak ada, ya. Nah, dan sumpah ini nanti digagalkan oleh Nabi karena dia memberi jadinya, bahkan dibelinya dari unta-unta Sa'ad, atau tidak berapa lama setelah itu datang unta-unta hasil rampasan perang. Maka Nabi berikan kepada sahabat-sahabat Abu Musa, padahal dia sudah bersumpah tidak memberi. Maka Nabi SAW memberi dan sumpahnya tadi dibayar kafarat, ya. Itulah kesimpulan dari hadisnya. Sisa dari hadis ini seperti hadis-hadis sebelumnya. Berikutnya 4202, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Marwan ya'ni bin Muawiyah al-Fazari qala akhbarana Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد السبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل سبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. Hadis yang ke-4202 sekarang ini adalah hadithun qawli, adalah hadis yang berkenaan dengan ucapan. Kalau tadi kan perbuatan, pembayaran kafarat itu perbuatan Nabi. Dia yang bersumpah, dia yang membatalkan sumpahnya, dia yang membayar kafarat. Jadi terjadi pada Nabi SAW. Itu hadis yang tadi telah kita baca dan sebelum-sebelumnya. Sementara hadis yang sekarang ini kasusnya bukan pada Nabi, tetapi hukumnya dari Nabi. Ya, kasusnya terjadi bukan pada Nabi, sementara hukum yang tadi kita sampaikan itu dari Nabi SAW. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah terkenal, ya, sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan bahkan dia menduduki urutan pertama dari sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi mutlak beliaulah, walaupun keislamannya beberapa tahun saja, tetapi keberkahan Allah yang membuat dia memiliki keistimewaan tersebut dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia kumpulkan hadis sebanyak-banyaknya, walaupun Dari sebagian hadis yang ia dapatkan itu, ia tidak mendapatkan langsung dari Nabi. Misalnya hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi bertahun-tahun sebelum dia masuk Islam, tetapi dia tetap dapatkan hadis tersebut. Kenapa? Karena dia mengambil dan memintanya, mengumpulkannya dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi dia menuntut ilmu dari Nabi dan menuntut ilmu dari para sahabat Nabi SAW untuk mengambil hadis Nabi dari mereka. Nanti ketika ia meriwayatkan, ia tidak perlu lagi mengatakan dari Umar, dari Abu Bakar, dari Abu Sa'id, dari Aisyah, dari Abdurrahman bin Auf. Dia tidak menyebutkan itu lagi. Dia langsung menyampaikannya dari Nabi. Karena walaupun mereka-mereka ini tidak disebutkan oleh beliau, tetapi tetap saja hadisnya hadis yang bersambung, karena para sahabat tidak akan mungkin berdusta atas nama agama. Karena Allah telah menyatakan keadilan mereka. Allah telah menyatakan keadilan para sahabat, mereka tidak akan mungkin berdusta. Ya, atas nama agama, atas nama Nabi. Nabi tidak berkata, tetapi mereka tetap katakan Nabi bersabda. Nah, setelah para zaman tersebut pergi, maka mulailah orang-orang berani berdusta. Dan bahkan di salah satu zaman, di zaman tabi'in, ada seorang pemalsu hadis yang ditangkap oleh seorang khalifah Bani Abbas ketika itu, ya, apakah Al-Mansur atau Khalifatul Mansur, menangkap hendak mengeksekusi seorang pemalsu hadis untuk dibunuh, ya, karena bahayanya jauh lebih besar dari seorang pembunuh sebenarnya. Maka dieksekusi, maka sebelum dieksekusi, orang ini meminta waktu untuk berbicara kepada khalifah. Katanya kepada khalifah, wahai khalifah, iya, engkau berhasil membunuh saya, tetapi engkau tidak akan berhasil untuk membunuh hadis-hadis yang telah saya palsukan. 2000 hadis telah tersebar kemana-mana yang telah saya palsukan. Ya. Maksudnya memasukkan, artinya menyatakan hadis dari Nabi, tetapi bukan dari Nabi, bukan hadis Nabi. Itu sudah 2000 hadis. Khalifah ini, karena kepahamannya terhadap agama, membuat dia menjawab dengan jawaban yang membungkamkan mulut perusak ini. Ia mengatakan, sekarang engkau akan saya hukum, sementara hadis-hadismu yang engkau sebutkan itu sudah ada pahlawan-pahlawan yang disediakan oleh Allah untuk membasminya. Kata beliau, sesungguhnya hadis-hadis palsumu itu ya'ishulahal jahabidah. Allah akan menghidupkan untuk membasminya para pakar hadis yang hidupnya untuk hadis. Jadi ternyata benar, para ulama itu ada yang setelah menguasai hadis-hadis yang benar, nanti dia akan cari hadis-hadis yang palsu walau dalam lubang biawak. Akan dicari-carinya, kemudian ditelitinya, kemudian dia terangkan kepada umat, inilah hadis-hadis palsu. Sampai sekarang dibukukan oleh para ulama. Ya, dibukukan. Jangankan hadis palsu, hadis yang lemah saja dibukukan oleh para ulama. Bukan hadis palsu, hadis yang perawi-perawinya bukan pemalsu hadis, tetapi sebagian perawinya ada yang lemah hafalannya. Itu menyebabkan hadisnya lemah, tidak bisa diterima. Itu pun dikumpulkan oleh para ulama. Ya. Itu pun dikumpulkan oleh para ulama. Jadi Abu Hurairah yang terkenal dengan namanya, dengan gelarnya, padahal namanya ada, walaupun para ulama berbeda pendapat dengan pendapat yang sangat banyak tentang nama dan nasabnya, tetapi yang paling kuat namanya adalah Abdurrahman. Nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman, sementara nama ayahnya yang paling kuat adalah Sakhr. Sa'd Kha'ra Sakhr, ya. Abdurrahman ibn Sakhr, dia sepakat para ulama berasal dari kabilah Daus, ya. Bukan nama orang tetapi nama kabilah, yang awalnya memang nama orang tetapi sudah dikenal dengan nama kabilah. Makanya nasabnya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Ini pendapat yang kuat tentang nama dan nasab Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah di sini bercerita kepada kita. Qal, kata Abu Hurairah, a'tama rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang yang selesai atau melakukan salat malam, maksudnya salat fardu yang di ujung, yaitu salat Isya. Jadi salat Isya itu terkadang digelari atau diungkapkan oleh para sahabat dengan salat gelap. Karena a'tama itu waktu gelap. Salat Isya ini dilakukan pada saat gelapnya malam itu sudah mulai kelam, sudah mulai pekat. Ya, bahkan awal waktunya ketika cahaya merah sudah tidak ada lagi di ufuk barat. Ya, itu awal waktu Isya. Menunjukkan bahwasanya waktu Isya itu sangat gelap. Ya, sangat gelap. Apalagi di zaman Nabi jelas sekali membedakan antara waktu Isya dengan waktu Maghrib. Ya, masuknya waktu Isya tidak ada lagi cahaya-cahaya merah di ufuk, dan Maghrib masih ada ketika ada cahaya merah di ufuk semenjak atau mulainya terbenam matahari. Jadi a'tama maksudnya melaksanakan salat Isya. Ya. Melaksanakan salat Isya. Seseorang bersama Nabi, a'tama rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di sisi Nabi maksudnya di masjid Nabi. Fa tsumma raja'a ila ahli. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Pulang ke keluarganya, maksudnya pulang ke rumah setelah selesai salat. Fa wajada sibyata qad namu. Dan tiba di rumah ternyata anak-anaknya sudah pada tidur. Memang terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan pelaksanaan salat Isya. Dan bahkan dalam sebuah hadis para ulama menukilkan bahwa salat Isya itu yang utama di ujung waktu. Pernah satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam memundurkan salat Isya sampai para sahabat itu sudah tidur dalam keadaan duduk menunggu di masjid. Nabi ada di masjid ketika itu, bukan kemana-mana, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memundurkannya. Ya, pelaksanaan salat Isya. Ya. Kemudian pulang orang tadi ke rumah ternyata anaknya sudah pada tidur karena memang lama. Ya, dan kemudian suasana malam itu memang mengundang untuk tidur karena gelap. Ya, sama ketika saya waktu kecil habis Isya itu sudah siap tidur karena gelap semuanya. Lampunya lampu colok itu, lampu minyak. Nah, itu mengundang tidur karena enggak. Kalau sudah malam kelam, gelap, pekat, nah, jadi malam itu yang membuat saraf-saraf kita melemah dan membawa kita untuk mengantuk dan tidur. Ya. Apalagi di zaman Rasulullah SAW yang memang tidak ada cahaya. Kenapa kita sekarang ini habis Isya itu tidak langsung bisa tidur? Karena terang semuanya. Ya, terang semuanya. Apalagi kalau aktivitas setelah Isya itu banyak. Ya, masih ada acara makan bersama, apalagi kalau sekarang ini acara nonton bola. Ya. Ya, aktivitas setelah sholat Isya. Padahal yang sunnahnya adalah Nabi SAW mengatakan tidak tidur sebelum Isya dan setelah Isya itu tidur, itu sunnah Nabi SAW. Tidak dibenarkan untuk tidur setelah Maghrib. Ya. Dan tidak dibenci oleh Nabi bercengkerama tanpa ada manfaatnya setelah Isya. Ya. Jadi ketika orang ini pulang ke rumahnya, anaknya sudah pada tidur dan belum makan malam. Ya, qad namu fa'atahu ahluhu bita'ami. Ketika dia pulang, maka keluarganya, istrinya menghidangkan makan malam. Ya, menghidangkan makan malam. Ya. Fahalafa, apa artinya halafa? Al-halifu, sumpah. Maka orang ini bersumpah, la ya'kul, tidak akan makan, min ajli sibyatihi. Karena dia merasa bersalah, tidak bisa makan bersama anak-anaknya. Anaknya sudah tidur, padahal dia ingin sekali makan bersama anak-anaknya, ternyata anaknya sudah tidur ketika dia kembali ke rumah. Maka dia bersumpah tidak makan karena anak-anaknya, min ajli sibyatihi. Ya, sudah bersumpah, terlanjur sumpah. Summa bada lahu, kemudian tiba-tiba dia melihat makan lebih utama, karena mungkin terlalu lapar. Kalau ditunda-tunda atau kalau sampai tidak makan dia malam itu, maka khawatir dia sakit. Maka makan dalam kondisi demikian lebih baik atau tidak? Lebih baik. Summa bada, kemudian nampak olehnya lebih baik atau memilih untuk makan. Padahal dia telah bersumpah. Fa'ata, makan dia, tetapi dia tidak tahu apa hukumnya. Cuma dia tidak nyaman, karena tadi dia bersumpah untuk tidak makan, akhirnya dia makan, berarti dia membatalkan sumpahnya, karena dia merasa kalau tidak makan akan berbahaya, akan membuat dia sakit atau yang lainnya. Besoknya, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Dia datang kepada Nabi untuk meminta penjelasan. Diceritakannya, saya begini begini begini, bagaimana hukumnya? Ya, itu disampaikannya kepada Nabi. Nikmat memang hidup di zaman sahabat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tinggal mendapatkan hukum yang langsung benar. Karena mereka mendapatkan jawaban dari pembawa agama, yaitu Rasulullah SAW. Dan itu kemuliaan dari Allah untuk mereka, itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Nabi SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, ini jawaban Nabi dan itu hukumnya, hukum tentang masalah ini. Man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, lalu dia melihat membatalkan sumpah itu lebih baik. Kalau dia bersumpah untuk tidak makan, ternyata dia melihat harus makan, berarti itu lebih baik. Kata Nabi SAW, falyatiha, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik tadi, walaupun melanggar sumpahnya. Lalu apa yang dilakukannya terhadap sumpahnya? Wal yukaffir an yamini, dan hendaklah dia mengkafarat atau membayar kafarat dari sumpahnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi, dan itu pula yang ditegaskan secara lisan langsung oleh Nabi. Jadi hukum ini dijelaskan oleh Nabi dengan perbuatan, dan dijelaskan oleh Nabi dengan apa? Ucapan. Ini sangat kuat, bukan hanya sekadar ucapan, tetapi Nabi melakukannya dan Nabi juga menegaskan secara lisan. Itu hadis ke 4202. Setelahnya 4203, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Abu Thahir qala haddatsana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Malik an Suhail ibn Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi walyaf'al. Ini hadis sama dengan hadis tadi, ya, tetapi tidak ada cerita tentang orang yang tadi bersumpah untuk tidak makan malam karena dia merasa bersalah kepada anak-anaknya, dan akhirnya dia tetap makan, membatalkan sumpahnya, lalu dia datang kepada Nabi, dan jawaban Nabi inilah hadis yang sekarang kita baca. Barang siapa yang bersumpah lalu dia melihat membatalkan sumpahnya itu lebih baik, maka hendaklah dia membayar kafarat dari sumpahnya, dan yang lebih baik itu hendaklah dia lakukan. Ada anjuran dari Nabi untuk melakukan yang terbaik, ya. Itu hadis yang ke 4203. Setelahnya 4204, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana bin Abi Uwais qala haddatsani Abdul Aziz bin Al-Muttalib an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW alaihi wasallam man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khairun wal yukaffir an yamini. Hadisnya adalah hadis yang tadi telah kita pelajari. 4205. Benar? 4205. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani al-Qasim ibn Zakaria qala haddatsana Khalid ibn Makhlad qala haddatsani Sulaiman ibn qala haddatsani Sulaiman ya'ni ibn Bilal qala haddatsani Suhail fi hadha al-isnad bi ma'na hadits Malik falyukaffir yaminahu wal yaf'al ladhi huwa khairun. Ini hadis ringkasan atau potongan dari hadis yang tadi. Barang siapa yang bersumpah lalu dia melihat melanggar sumpahnya itu lebih baik, maka dia lakukan yang lebih baik itu, sementara sumpahnya dibayar dengan kafarat. Ya, dibawakan kembali hadis tersebut dengan sanad yang lain, kemudian disampaikan sedikit tentang lafaznya. Ya, tentang lafaznya. 4206. Ini pengulangan-pengulangan terus. Ya. 4206. Imam Muslim mengatakan hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarir an Abdul Aziz yakni bin Rufai Abdul Aziz bin Rufai an Tamim bin Tarafah qala ja'a sa'ilun ila Adi bin Hatim. Ini sudah hadis yang lain. Ja'a sa'ilun ila Adi bin Hatim فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعد ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يؤتوكها قال فلم يرضى فغضب عدي فقال أما والله إني سمبا قال أما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى ما حنست يميني. Ini hadis yang lain menjelaskan hukum yang tadi juga. Bermula kisahnya dari datang seorang yang hendak bertanya, Sa'ilun. Ini bukan nama orang, tetapi seseorang yang datang menjumpai sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, datang menjumpai beliau seorang yang hendak bertanya, Sa'ilun. Ya. Maaf, bukan bertanya maksudnya, tetapi meminta. Karena kata-kata sa'ala ini bisa artinya bertanya dan bisa meminta. Ya, meminta berdoa, bisa juga artinya sa'ala yas'alu itu berdoa kepada Allah. Ya. Bisa artinya meminta sesuatu, bisa artinya bertanya. Ya. Jadi kata-kata sa'ala ini banyak sekali artinya, tetapi bagaimana kita membedakan atau mengetahui maknanya yang khusus, maka kita lihat redaksinya, alur ceritanya. Maka di sini dia bukan bertanya tetapi meminta. Ya. Orang ini datang meminta kepada Adi bin Hatim. Permintaannya apa? Meminta dia nafkah. Meminta infak. Ya. Ada orang yang meminta infak, meminta sedekah kepada Adi bin Hatim. Sedekah yang ia minta itu pun ditakar, diberikan hukum takarannya oleh beliau. Dia meminta fi thamani khadimin, saya ingin membeli seorang budak katanya, tetapi saya tidak punya uang, berikan saya uang untuk membeli budak seharga seorang budak. Ya. Au fi ba'di thamani khadimin, atau separo atau sebagian dari harga seorang budak. Jadi dia disebutkan ukuran permintaannya tadi, permohonannya tadi kepada sahabat ini Adi bin Hatim. Lalu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Laisa indi ma u'tika, saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu." Kata sahabat ini, saya hanya punya dir'i wa mighfari. Ya, saya tidak punya kecuali ini. Yang pertama dir'un, dir'un itu baju besi. Ya, baju untuk perang. Wa mighfari, mighfar ini adalah pelindung kepala saat berperang. ya, apa namanya, helmnya, untuk berperang, bukan untuk naik kendaraan, ya, untuk berperang. Nabi SAW masuk ke kota Mekah, ketika penaklukan kota Mekah, kata sahabat, itu memakai pelindung kepala tadi. Dan bahkan ketika perang Uhud, pelindung kepala ini yang pecah karena senjata musuh, kemudian pecahan besinya itu yang masuk menancap ke dalam pipi Nabi dan menancap di gusinya, ya, pecahan pelindung kepala tadi, helm yang digunakan untuk berperang. Ya, jadi Nabi SAW memakai dan menggunakannya. Jadi Adi bin Hatim tidak punya harta lain, dia hanya punya itu. Saya punya hanya ini, pakaian perang atau baju perang dan pelindung kepala dalam perang ini. Ya, kalau kamu mau, saya berikan. Maka saya akan tulis surat, ya, kepada istri saya untuk memberikan benda itu kepadamu. Ternyata barang itu di rumah. Maka dia akan hubungi istrinya dan kamu datang ke rumah, nanti ia akan serahkan barang itu kepadamu. Ia katakan kepada orang yang meminta uang tadi, meminta uang seukuran sebanyak biaya seorang budak, besar memang, ya, atau sebagiannya. Qala falam yarda, ternyata orang meminta ini tidak rela, minta maksa. Falam yarda, bukan sekarang saja orang yang seperti itu sifatnya, ya. Di zaman sahabat ini seperti itu ceritanya. Ketika yang ia minta sekedarnya saja, dan orang yang minta ini tidak punya apa-apa sebenarnya, dia punya itu dan itu barang miliknya, tetapi karena dia adalah keluaran lulusan pendidikan Nabi, yang apabila diminta sesuatu tidak mungkin tidak memberi, maka itu yang dilakukan. Saya tidak punya apa-apa dan tetapi saya punya benda, barang, kalau kau mau ambil barang saya itu, ya. Ternyata orang ini karena sedikit atau karena dia mendapatkan barang bukan uang, maka dia tidak suka. Falam yarda. Faghadiba Adi. Ya, ini manusia. Maka Adi ibn Hatim pun marah. Ya. Marah. Marah karena orang ini marah kepadanya karena tidak memberi apa yang diinginkannya. Faqal, karena dia marah maka dia bersumpah. Amma wallahi la u'tika syai'an. Ketahuilah demi Allah saya tidak akan beri kamu apa-apa. Jadi dia meralat kembali, mengurungkan niatnya untuk memberikan benda tadi, barang miliknya tadi, baju besi dan pelindung kepala itu. Dia urungkan niatnya untuk memberikan benda tersebut kepada orang ini. Karena orang ini apa, ngeyel dan memaksa. Dan bahkan menampakkan ketidaksukaannya, mungkin dia ngomel-ngomel, mengatakan bakil, kikik dalam bahasa kita, pelit, ya, banyaklah kata-kata, ya, sahabat kok pelit, mungkin gitu, ya. Orang ini tentu bukan sahabat yang meminta, ya. Faqala ama wallahi la utika syan, ini sumpahnya saya akan berikan kepadamu. Thumma inna rajula radiya, tetapi nampak olehnya orang ini tetap di situ dan mulai dia meminta lagi dan mengatakan tidak apa-apalah, ya, saya terima apa yang kamu berikan. Nampak oleh Adi bin Abi Hatim bahwa orang ini rela dan menerima dan bahkan mau menerima apa yang ia tawarkan tadi. Akhirnya subhanallah, akhirnya dia mulai juga melunak dan bahkan bersumpah ama wallah, dan bahkan memberikan. Jadi dia bersumpah untuk tidak memberi karena orang ini juga sudah mulai mau menerima, akhirnya dia berikan kembali. Dia berikan barang tersebut kepadanya. Jadi ia berikan, bukan lagi ia batalkan, tetapi ia berikan kepada orang tersebut. Dan ia melakukan ini, walaupun dia sudah tahu dia bersumpah sebelumnya, tetapi dia tetap melanggarnya. Ia lakukan itu karena dia tahu, bahkan dia mendengar langsung. Ya. Wa amma wallahi laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah demi Allah kalau bukan saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah untuk sebuah sumpah kemudian dia melihat melawan atau membatalkan sumpah ini lebih bertakwa, maka hendaklah dia melakukan ketakwaan tersebut dan dia tidak akan melakukan pelanggaran sumpah. Dia tidak akan terjatuh kepada meremehkan sumpah. Ya, artinya dia tetap membayar kafaratnya dan dia tidak berdosa apa-apa. Ya, dengan melanggar sumpahnya tadi. Berarti hadis yang tadi itu bukan hanya Abu Hurairah, bukan hanya yang lain meriwayatkan, tetapi di sini Adi bin Hatim juga mendengarnya langsung dari Nabi. Dan dia berbuat persis dengan kandungan hadis tadi. Makanya walaupun dia sudah bersumpah untuk tidak memberi, tetapi dia akhirnya memberi karena dia tahu justru Nabi menganjurkan untuk memberi. Karena memberi lebih bertakwa. Memberi kepada orang ini lebih bertakwa, artinya lebih bernilai ibadah daripada tidak memberi apa-apa. Ya. Kita kalau sudah sampai keluar kata-kata tidak akan saya beri, walaupun tanpa sumpah, maka tidak akan mungkin kita beri. Ini sahabat, walaupun dia bersumpah dan tidak akan memberi, tetapi karena jiwanya jiwa memberi, ya, maka dia tetap memberi dan sumpahnya dibayar dengan kafarat, dan itulah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya 4207. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz ibn Rufai an Tamim ibn Tarafa an Adi ibn Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa qala Rasulullah sallam man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khairun walyatruk yamina. Lakukan apa yang lebih baik dan tinggalkan sumpahnya. Tetap, jangan sekedar ditinggalkan, tetapi tetap dibayar kafaratnya seperti dalam hadis-hadis yang lain. Berikutnya 4208. Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Muhammad ibn Tarif al-Bajali واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim. 4209. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Tarif qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Syaibani an Abdul Aziz ibn Rufai' an Tamim ibn Tha'i an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Hadis yang sama tetapi sekedar isyarat saja, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur dan sanad yang berbeda. Ya. Tetap dari Adi bin Hatim, tetapi sanadnya berbeda dan bunyi hadisnya hampir sama. 4210. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم. Ini tambahannya yang tidak ada yang di hadis yang sebelumnya. Di sini ada ukuran nilai permintaan orang tadi berapa? 100 dirham. Ya. Kalau tadi dia katakan seukuran seharga satu budak atau seharga separoh budak, itu permintaannya. Sementara di sini dijelaskan ukurannya yaitu yas'aluhu 100 dirham. Ini jumlah besar, ukuran yang sangat besar. Faqala, maka Adi mengatakan tas'aluni 100 dirhamin wa ana ibnu Hatim. Engkau minta kepada saya sebesar itu padahal saya Ibnu Hatim. Ya. Maksudnya terkenal kekurangan. Enggak punya apa-apa, miskin. Ya. Maksudnya lucu kamu ini, minta sebesar itu kepada saya yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan dalam riwayat yang sebelumnya dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa kecuali pakaian atau baju perang dan pelindung kepala tadi dalam perang. Itu yang ia miliki, sisanya tidak ada. Ini jujur beliau mengatakan. Kalau ada uang pasti akan menjawab, ada uang. Bahkan di sini mengatakan, engkau minta sebesar itu kepada saya padahal saya Ibnu Hatib. Maksudnya saya orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Wallahi la utika, demi Allah saya tidak akan beri kepadamu apa-apa karena tidak ada. Ya. Tsumma qala laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalaulah saya tidak mendengar Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat membatalkan sumpahnya itu dengan melakukan yang lebih baik itu ada, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan sumpahnya itu dibayar dengan kafarat. Ini tidak ada dalam hadis ini, tetapi dalam hadis-hadis yang lain. Hadis berikutnya 4211 dengan hadis yang terakhir, sebelum terakhir 4212 dan hadis yang terakhir 4213 pada halaman, masih ada? Mana? Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. 166 itu 4213. Ya. Itu hadis yang terakhir di bab ini 4212, sekarang 4211. 164 mulai nomor hadis 4211. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Simak bin Harbin qala sami'tu Tamim bin Tarafah qala sami'tu Adi bin Hatim anna rajulan sa'alahu fadzakara bimithlihi wa zada walaka 400 fi ata'i. Ya. Ini tambahan ada dalam hadis ini, ada tambahan sedikit. Kasusnya sama, datang seseorang meminta kepada Adi bin Hatim, kemudian terjadilah yang tadi, kemudian di ujungnya dia mengatakan, saya serahkan kepadamu pakaian atau baju perang itu dan juga pelindung kepala itu, kemudian saya tetapkan dari gaji saya. Ya. Jadi dia punya tunjangan, saya tetapkan untukmu nanti 400 dirham. Ini kedermawanan Adi bin Hatim. Sudah ia serahkan pakaian perang dan dia janjikan nanti kalau saya dapat tunjangan atau gaji, maka saya akan serahkan kepadamu sebanyak 400 dirham. Wa zada walaka 400 fi ata'i. Ata'i itu adalah gaji. Ya. Yang didapatkan olehnya dan itu yang nanti akan diserahkan kepada orang ini. Nah, ini tambahan dari riwayat-riwayat sebelumnya. 4212 Imam Muslim mengatakan, haddatsana Syaiban ibn Farruh qala haddatsana Jarir ibn Hazim qala haddatsana Al-Hasan qala haddatsana Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang lain, bukan lagi Adi bin Hatim tetapi Abdurrahman ibn Samurah. Ya. Qala li Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Samurah berkata, pernah Nabi berkata kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah. Nabi memanggilnya, wahai Abdurrahman bin Samurah. Ini dalil atau penjelasan, penegasan bahwasanya memanggil bukan disingkat-singkat. Ya. Kalau memanggil Aspri, Pri. Kalau kita memanggil anak kita dengan namanya misalnya Abdullah, Dul. Nabi SAW langsung menyebut Abdurrahman ibn Samurah. Lengkap, nama lengkapnya. Ya Abdurrahman ibn Samurah. Kata Nabi kepada beliau, la tas'alil imarata. Jangan sampai engkau meminta kekuasaan. Ini meminta kekuasaan itu bukan akhlak orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak suka. Kekuasaan itu bukan diminta, tetapi diembankan. Makanya sepanjang sejarah Islam, ya, para orang-orang soleh dahulu diembankan, dipikulkan kepadanya kekuasaan, justru mereka menolak. Ya. Ada bahkan yang lari dari kekuasaan. Karena kekuasaan itu tanggung jawab. Amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah benar-benar berpesan, jangan sampai engkau meminta imarah, kekuasaan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Ini yang kejadian atau problem di zaman kita sekarang ini. Kata Nabi, alasannya kalau engkau mendapatkan kekuasaan dengan cara ambisius, karena ambisi yang luar biasa dan engkau meminta-mintanya, ukilta ilaiha, maka kamu bisa, maka engkau disandarkan kepada dirimu sendiri untuk mengelolanya dengan kemampuanmu tanpa ada pertolongan dari Allah. Ya. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin, jika kamu mendapatkan kekuasaan tanpa meminta, ya. Ya. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, maka engkau mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengurusinya. Ya, inilah problem, ini kendala, ini fakta bahwasanya kekuasaan itu, rencana-rencana, program-program yang dicanangkan oleh orang-orang yang mencari kekuasaan itu tidak akan mungkin terlaksana dengan sempurna sesuai dengan yang mereka inginkan, dan bahkan mungkin hampir semuanya tidak terlaksana karena mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tetapi kalau mereka menerimanya tanpa menginginkan dan tidak ada ambisi sama sekali, tetapi karena dibebankan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Wa in ta'alaiha, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah, wa idza halafta 'ala yaminin, ini yang berkenaan dengan bab kita. Apabila kamu bersumpah untuk sebuah sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, lalu kamu melihat selainnya lebih baik, fakaffir an yaminik, maka bayar kafarat dari sumpahmu, wa tilladhi huwa khairun, dan lakukan yang lebih baik itu. Batalkan sumpahmu, lakukan yang baik itu, sementara sumpahmu bayar dengan kafarat. Itu pesan Nabi yang kedua kepada Abdurrahman bin Samurah. Pesan Nabi yang pertama tidak kalah penting dari yang kedua. Ya. Kemudian qala, Imam Muslim mengatakan, qala Abu Ahmad al-Juludi qala hadatsana Abu al-Abbas al-Masarjasi qala hadatsana Syaiban bin Farrukh bihadzal hadits. Ini sanad saja yang ditambahkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir 4213, Imam Muslim mengatakan, hadatsani Ali bin Hujrin As-Sa'di qala hadatsana Husain an Yunus wa Mansurin wa Humaid ha wa hadatsana Abu Kamil al-Jahdari qala hadatsana Hammad bin Zaid an Simak bin Athiyah wa Yunus bin Ubaid wa Hisham ibn Hassan fi akharina ha wa hadathana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala hadathana Mu'tamir an Abi ha wa hadathana Uqbah ibn Mukram al-Ammi qala hadathana Sa'id ibn Amir an Sa'idin an Qatadata kulluhum anil Hasani an Abdurrahman ibn Samurah. Sama dengan hadis yang tadi, tetapi jalurnya banyak, ya. Sampai kepada Abdurrahman ibn Samurah itu banyak murid-muridnya. Anin Nabi SAW, kemudian dari Nabi bihadal hadis, sesuai dengan hadis yang tadi, walaysa fi hadithil mu'tamir an abihi dhikrul imara, tidak ada dalam hadis mu'tamir secara khusus, salah seorang perawi hadis, kata-kata jangan kamu minta imara, ya, tidak ada itu. Tetapi Nabi berpesan memang, kalau kamu mendapatkan kekuasaan tanpa meminta, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Tetapi kalau kamu mendapatkannya dengan ambisi dan berusaha sepak terjang, ya, sepak sana, sikut sana, injak sana, lalu kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah, ma'asyal muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, itulah hadis yang terakhir di bawah bab yang ketiga, dan kesimpulannya tadi sudah berkali-kali kita sampaikan, hukum bahwa kalau kita pernah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, ternyata terakhirnya kita melihat membatalkan melakukan hal yang lain lebih baik, lebih banyak maslahatnya, apalagi dalam urusan agama, maka kita batalkan sumpah tadi, kita lakukan yang terbaik walaupun itu bukan isi sumpah kita, dan sumpah kita itu dibayar dengan apa? Kafarat, yaitu memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Kalau satu dan dua ini, ya, satu dua maksudnya memakan, memberi makan atau pakaian, yang keduanya adalah memerdekakan budak,